Seprono seprini hati iki tak kuat ki. Sengsoro susah seneng wis tak coba. Nyatane kowe ra iso njoko tresno. Kowe sing tak tresnani. Senatian aku wis kelaran.